Konsultasi Syariah. Makna berkata uf kepada orang tua. Pertanyaan. Kita dilarang mengucapkan kata uf kepada orang tua. Apa maksudnya? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Ada tiga ayat yang menyebutkan kata uf dalam Al-Quran. Kita sebutkan. Pertama, ayat terkait perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan uf, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Kedua, ayat yang menyebutkan perkataan Ibrahim ketika menyudutkan kaumnya yang beribadah kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Ibrahim berkata, "Maka mengapakah kamu menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula memberi mudarat kepada kamu? Uf untuk kalian, dan apa yang kamu sembah selain Allah? Maka apakah kamu tidak memahami?" Quran Surat Al-Anbiya ayat 66 dan 67. Ketiga, ayat yang menyebutkan permisalan anak soleh dan anak durhaka. Anak durhaka ketika diajak beriman, dia menghina orang tuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Dan orang yang berkata kepada kedua orang ibu bapaknya, 'Uf bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan, padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku.'" Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya mengatakan, "Celaka kamu, berimanlah, sesungguhnya janji Allah adalah benar." Lalu dia berkata, "Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu belaka." Quran Surat Al-Ahqaf ayat 17. Ibnul Jauzi menjelaskan makna uf secara bahasa. Beliau menyebutkan ada 5 pendapat, dan semuanya merujuk pada satu makna, yaitu sesuatu yang remeh. 1. Kotoran kuku. Ini merupakan pendapat Al-Khalil Al-Farahidi. 2. Kotoran telinga. Ini pendapat Al-Asma'i. 3. Potongan kuku. Ini pendapat Sa'lab. 4. Uf dari kata Al-Afaf, dan kata Al-Afaf dalam bahasa Arab artinya sedikit, sehingga kata uf artinya meremehkan atau menganggap kecil. Ini pendapat Al-Anbari. 5. Uf artinya benda ringan yang ada di tanah seperti kerikil atau ranting. Ini pendapat Ibnu Faris. Selanjutnya, Ibnu Jauzi juga menyebutkan keterangan gurunya, Abu Mansur. Makna uf adalah tidak enak dirasa, berkeluh kesah. Tafsir Zadul Masir. Kaitannya dengan interaksi anak dengan orang tua, Allah memberikan 2 larangan. 1. Jangan berkata uf. 2. Jangan membentak. Dan uf lebih ringan daripada membentak. Dengan merujuk makna bahasa, uf untuk orang tua berarti mengucapkan kalimat buruk paling rendah yang tidak disukai orang tua. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan Surat Al-Isra ayat 23. Jangan berkata buruk kepada kedua orang tua, sampai pun kata uf yang merupakan kata buruk yang paling rendah tingkatannya. Tafsir Ibnu Katsir. Demikian, Allahu a'lam.